Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin, jama'ah salatul maghrib rahimakumullah, walhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semata pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan keterangan Asy-Syaikh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahallahu taala di dalam menjelaskan pernyataan Al-Imamul Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Kita masuk kepada lafzu al-jalalah. Naam. Alhamdulillah alladhi hadana al-islam. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberi hidayah kita semua kepada Islam. Lafzu al-jalalah Allah adalah ismun min asma'ihi ta'ala. Wa ma'nahu al-ma'luhu al-ma'budu li'anna al-uluhiyyata ma'naha al-ubudiyyatu. Lafzul jalala adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu nama dari nama-nama Allah azza wa jal. Maknanya adalah al-ma'lu al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Itu makna Allah, lafaz Allah atau lafzul jalalah. Li'annal uluhiyata ma'naha, karena uluhiyah adalah maknanya sama dengan al-ubudiyah, sehingga dikatakan maknanya al-ma'luhu al-ma'budu. Al-ma'luh sama maknanya al-ma'bud, yaitu yang diibadahi, yang disembah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita telah menjelaskan bahwa dari nama Allah, lafzul jalalah Allah mengandung sifat al-uluhiyah atau al-ubudiyah. Nah, sehingga sebagaimana yang kita katakan, semua nama Allah pasti mengandung sifat. Maka sifat lafzul jalalah adalah al-uluhiyah al-ubudiyah. Wa huwa ismun la yutlaqu illa 'ala Allah, adalah lafaz jalalah, nama yang tidak boleh dimutlakkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yatasamma bihi ahadun ghairallahi abada, tidak boleh seorang pun mengambil nama dengan Allah, lafzul jalalah, selama-lamanya. Tidak boleh seorang makhluk pun yang dicipta, tidak boleh memberi nama pada dirinya dengan lafaz Allah. Hatta al-jababirah wal-kafarah wal-mulahidah, ma minhum ahadun samma nafsahu Allah. Sampai-sampai para penguasa-penguasa yang sombong, para kafirin, para ateis sekalipun, nah, tidak ada seorang pun dari mereka yang menamakan dirinya dengan Allah. Fir'aun, ma qala anallah, sekalipun Fir'aun bahkan, yang penguasa yang sombong, nah, dia tidak menamakan dirinya dengan Allah, ana Allah, saya Allah, tidak. Tetapi Fir'aun berkata, sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah, yang di firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti An-Nazi'at. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Firaun, ana rabbukumul a'la. Firaun menyatakan kepada kaumnya, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Firaun tidak mengatakan saya adalah Allah, tapi dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian. Nah, Rabb juga adalah nama dari nama-nama Allah. Tetapi sekali lagi, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa nama Allah lafzul jalalah ini adalah a'raful ma'arif. Naam. Secara mutlak mewakili seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berdoa, apapun yang kita inginkan boleh kita mengucapkan dengan menyebut nama Allah lafzul jalalah. Ya Allah, ridhoilah aku. Ya Allah, peliharalah aku. Ya Allah, berilah rezeki. Naam. Tetapi ketika kita menggunakan nama Allah yang lainnya, maka kita sebagai bentuk adab menyesuaikan dengan permintaan kita dari kandungan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta rezeki, kita katakan ya Razzaq, wahai Engkau ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berilah rezeki pada kita, pada kami. Ya wahai Allah yang Maha Menjaga, jagalah kami. Wahai Allah yang Maha Merahmati, rahmatilah kami. Ya Rahim irhamna, ya Razzaq urzuqna, ya Hafiz ihfadna, dan seterusnya. Naam, selain dari nama Allah lafzul jalalah, maka kita berdoa kepada Allah dengan sesuai menyebut nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Naam. Jadi nama Allah lafzul jalalah ini adalah nama yang mutlak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan bahkan para kafirin atau orang-orang yang sombong sekalipun tidak pernah menamakan dirinya dengan Allah. Naam, contohnya Fir'aun menamakan dirinya dengan Rabb, bukan Allah. Fahada ismun khasun billahi azza wa jal. Maka nama Allah ini adalah khusus secara mutlak untuk diri Allah azza wa jal. Naam, bukan berarti boleh memakai nama selain dari lafzul jalalah. Bukan begitu maknanya. Di sini beliau ingin menjelaskan tentang khususiyah, keistimewaan, kekhususan tersendiri dari nama Allah lafzul jalalah. Naam, sehingga sekali lagi ulama mengatakan a'raful ma'arif, nama Allah yang paling ma'rifat, yang paling dikenal. Naam, apa bahasa Indonesianya yang lebih tepat? Naam, ma'rifat ini khusus. Yang paling khusus dari nama-nama Allah adalah lafzul jalalah. A'raful ma'arif. Naam, yang paling khususnya dari yang khusus. Baik. Sekali lagi, bukan berarti nama Allah yang lain boleh makhluk ini menamakan pada dirinya atau menggunakannya sebagai nama untuk dirinya. Misalnya Rabb, tidak boleh seseorang hamba menyatakan, menamai dirinya dengan Rabbun. Nah, ini masih banyak kaum muslimin menamai dirinya dengan Rabb. Iya, sehingga kalau dipanggil Bapak Robbi, Pak Robbi. Rabb ini nama Allah, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang hamba memakai nama tersebut, kecuali dia mengatakan Abdur Rabbi, hambanya Allah yang maha, yang Rabb, hambanya Allah yang maha Rabbul Alamin, berkuasa atas seluruh alam. Naam, seperti juga nama Abdullah, ya. Naam, tetapi jelas yang afdal adalah Abdullah karena dia terdapat dalam hadis. Adapun Abdul Rabb ya tidak ada dalam hadis, tetapi boleh ketika seseorang hendak menamakan dirinya dengan Abdul Rabbi, hambanya Allah yang mahrab. Naam. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan penamaan tersebut pada makhluk dan itu juga merupakan nama Allah, maka boleh. Contohnya seperti bernama dengan Rahim ya, atau Aziz. Ini boleh. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana bil mu'minina rahima. Rasulullah terhadap kaum mukminin rahim. Allah menamakan nabinya dengan Rahim. Berarti boleh seseorang memakai nama Rahim, tetapi lebih afdal dia memakai nama Abdul Rahim, selalu mendahului dengan kata Abdu. Begitu pula Aziz, boleh seseorang memakai nama Aziz karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang istri seorang raja yang bernama Aziz, Imra'atu Aziz. Maka boleh, tetapi lebih afdal dia memakai nama apa? Abdul Aziz, lebih afdal, lebih utama. Naam. Adapun Rahman, tidak boleh seseorang memakai nama Rahman. Tidak ada dalil. Tetapi wajib dia memakai nama Abdul Rahman. Tidak boleh mencukupkan dengan Rahman. Nah, ini banyak juga kaum muslimin namanya Rahman. Ya. Keliru, tidak boleh memakai Rahman. Harus dia mengawali dengan Abdu, Abdul Rahman. Naam. Makanya tidak ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensifati rasulnya dengan Rahman, tapi mensifatinya dengan Rahima, bukan Rahmanan ya, tapi Rahima. Nah, di sini menunjukkan Islam bukan dengan akal, dengan dalil. Sama-sama nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah, tetapi untuk Ar-Rahman tidak boleh memakai nama Ar-Rahman pada makhluk, tapi Rahim boleh. Mengapa? Karena ada dalil di dalam Al-Quran. Nah, demikian pula Aziz. Taib. Sama dengan Khaliq, tidak boleh memakai nama Khaliq. Khaliq pencipta, harus memakai Abdul Khaliq. Nah, ini semua merupakan adab terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Rabbul Alamin, Ar-Rabbu ma'nahu Al-Malikul Mutasarrif. Jadi setelah menjelaskan makna nama Allah lafzul jalala Allah, sekarang menjelaskan makna nama Allah Rabbun. Ya, Rabbul Alamin, nama Allah mengandung sifat rububiyah. Nah, maknanya Al-Malikul Mutasarrif, yaitu dia yang berkuasa, yang mutasarrif, yang bertindak terhadap makhluknya. Nah, Allah yang berkuasa penuh dan yang bertindak terhadap makhluknya, yang mengatur makhluknya. Ini makna Ar-Rabbu. Al-Alamin jam'u alam, jamaknya alam, kata tunggalnya. Alamin kata jamaknya. Maknanya huwa jami'ul makhlukat, seluruh makhluk. Jadi alam dalam bahasa Arab, alam artinya seluruh makhluk. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah khaliq. Selain daripada Allah adalah makhluk. Naam, maka Allah adalah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, penguasa seluruh makhluk. Dia yang menciptakannya, dia yang mengatur dan mengawasinya. Naam. Dan dia pula sesembahan seluruh alam, seluruh makhluk. Sesembahannya seluruh makhluk hanyalah Allah Azza wa Jalla, satu-satunya. Tidak ada sesembahan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Difahami ini insyaallah. Jadi hanya ada dua. Naam, khaliq dan makhluk. Khaliq adalah Allah yang mencipta. Yang kedua adalah makhluk yang dicipta. Yang dicipta. Maka alam dalam bahasa Arab artinya makhluk, seluruh makhluk. Itu artinya alam, alam semesta. Seluruh makhluk. Nah, langit, para malaikat, arsy, singgasana Allah, itu makhluk. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya, kalau Al-Qur'an makhluk atau bukan? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah ucapan-ucapannya Allah. Firman-firmannya Allah, kalam-kalamnya Allah, makhluk atau bukan? Hah? Apa? Bukan. Naam. Ghairu makhluqin. Bukan makhluk. Ya, mengapa? Karena kalamnya Allah, Al-Qur'anul Karim itu adalah sifat-sifatnya Allah. Omongannya Allah, pembicaraannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita katakan makhluk dicipta. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir, bukan muslim, keluar dari Islam. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan Jahmiyah. Naam. Mu'abdilah. Ya, Jahmiyah penyandaran dari seseorang yang bernama Jahm bin Sofwan, dai ahlul bid'ah yang tersesat dan dikafirkan oleh ulama karena menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk dicipta. Padahal Al-Qur'an adalah ucapan-ucapan Allah. Tidak mungkin ucapan-ucapan Allah dicipta, makhluk. Itu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah adalah bagian dari berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mengatakan itu adalah makhluk. Berarti Allah sendiri makhluk. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita menyatakan demikian, Al-Qur'an adalah makhluk. Berarti sifat Allah makhluk. Kalau sifatnya Allah makhluk, berarti Allah sendiri makhluk. Dicipta juga. Kalau begitu siapa pencipta? Nah, maka barang siapa yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk, ini tersesat dan keluar dari Islam. Ada yang lebih samar dari ini. Kalau tadi golongannya Jahmiyah. Ada yang lebih samar dari ini, yaitu apa yang kita pelajari dulu di SD, SMP sampai SMA di pendidikan kita di Indonesia ini. Yaitu golongan yang terkenal dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah. Tetapi pimpinannya bertobat. Naam. Dari Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, sebelum beliau meninggal dunia, di akhir hidupnya bertobat dan memeluk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu sebelumnya beliau berkeyakinan dengan Asy'ariyah. Ini bagian dari tarekat yang membatasi nama-nama Allah. 13 nama, iya. 13 ya. Siapa yang masih ingat yang belajar tentang nama-nama Allah dulu di SMP ya atau SMA? 13. Padahal nama-nama Allah yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya 99 dalam Bukhari Muslim itu pun bukan menunjukkan batasan. Ya. Mengapa dibatasi 13? Kemudian golongan Asy'ariyah ini meyakini bahwa Al-Qur'an itu, ini yang saya ingin katakan, lebih berbahaya daripada Jahmiyah. Dia menyatakan Al-Qur'an bukan makhluk, ya, tapi dia mengatakan ibarah an kalamillah. Ungkapan-ungkapan, pelajaran-pelajaran tentang kalam-kalam Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Qur'an yang ada di hadapan kita yang kita baca itu adalah sebuah pelajaran yang mengajarkan pada kita tentang kalam Allah yang hakikat yang ada di Lauhul Mahfuz. bukan langsung kalamnya Allah. Ah, ini lebih parah lagi, lebih berbahaya. Pada hakikatnya sama. Artinya berarti makhluk, dia juga dicipta. Kalam Allah yang hakikat ada di Lauhil Mahfuz, yang Allah sembunyikan di ilmu gaibnya, di sisinya. Paham ya? Sehingga ini lebih samar. Naam, banyak orang yang berkeyakinan dengan itu, dia tidak sadar keyakinan itu sama dengan meyakini Al-Quran itu makhluk. Makhluk, dicipta. Dipaham ya? Sementara yang benar, Al-Quran yang ada di hadapan kita itu bukan makhluk. Sifat kalamnya Allah, sifat berbicaranya Allah, itu adalah firman Allah. Bukan firman Allah langsung, bukan pelajaran tentang firman Allah yang ada di sana, tapi langsung firman Allah yang kita baca itu. Ya, Suratul Fatihah yang kita baca langsung itu firman Allah. Akan tetapi saya yang membacanya sebagai makhluk. Kertas yang tempat mushaf itu ditulis adalah makhluk. Tinta-tinta yang dipakai untuk menulis itu adalah makhluk. Saya yang membaca, suara saya adalah makhluk. Saya dicipta oleh Allah. Paham ya? Kertasnya makhluk, dicipta oleh Allah. Tintanya makhluk, dicipta oleh Allah. Tetapi lafaz-lafaz yang kita baca itu tadi adalah sifat Allah, yaitu kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi ini penting ya, gampang-gampang sulit kalau kita tidak menjelaskan, terkadang tidak paham kita apa ini yang kita baca ini. Nah, maka saya katakan ini gampang-gampang sulit, sehingga wajib untuk dijelaskan bahwa setiap kita membaca Al-Quran, kita meyakini bahwa itu sifat Allah, pembicaraan Allah langsung. Tetapi kita yang membacanya adalah makhluk, suara saya makhluk. Tetapi lafaz yang kita baca adalah langsung kalamullah. Itu firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dan merupakan sifat Allah, bukan makhluk. Bukan apa? Bukan makhluk, yakni tidak dicipta. Qauluhu alhamdulillahilladzi hadana lilislam. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari, segala puji hanya milik Allah yang memberi hidayah kita kepada Islam. Islam, kata beliau, akbaru ni'matin, adalah nikmat yang paling besar. Islam adalah nikmat yang paling terbesar. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Fabil islam tammatin ni'matu alal muslimin. Wallahu jalla wa ala yaqul, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Fadlullah huwa al-islam war rahmatu hiya al-quran falyafrahu bil islami wa bil quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang menunjukkan bahwa Islam adalah nikmat yang terbesar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu Islam, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridho atas kalian, atas Islam menjadi agama, menjadi agama kalian. Naam, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, sempurna agama ini dan sempurna nikmat Allah, yaitu Islam, dinul Islam, dan Allah ridha dengan Islam. Artinya selain daripada Islam, Allah tidak pernah ridha. Jadi tidak ada agama di muka bumi ini selain daripada Islam, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama selain Islam. Ya, semuanya Islam. Yahudi, Nasara, Islam. Ya, tetapi mereka tidak faham. Nah, apa makna kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan apa makna kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam? semua mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa misi Islam. Sekali lagi, Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah. Tidak pernah Allah mengutus para nabi dengan misi selain daripada Islam. Tidak pernah. Naam, Islam yang kita maksud adalah Islam yang bermakna umum sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam yang khusus adalah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Islam yang bermakna umum? Naam, yaitu kemurnian ibadah hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yaqub, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa. Semua mereka menyatakan dirinya sebagai muslimun. Tidak pernah mereka menyatakan mereka adalah budiyun, animisme Buddha, musyrikin atau kafirin, tidak pernah. Tapi mereka semua menyatakan muslimun. Naam, dalam suratul Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Semuanya mereka menyatakan muslimun kepada Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa, semua menyatakan wa nahnu lahu muslimun. Kami semua kepada Allah Islam. Naam, tidak ada yang tidak membawa Islam. Ya, khusus kepada Nabi Isa, kaum Nasrani. Allah katakan, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah?" Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, amanna billahi washhadu bi anna muslimun. Ini Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah pada kaum Nasrani juga menyatakan diri sebagai muslimun. Tidak pernah beliau mengatakan sebagai kafirin atau musyrikin atau budiyun. Naam, tetapi mereka adalah muslimun. Jadi Islam di muka bumi ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah membawa agama yang selainnya. Naam, apalagi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk mengikuti segala tuntunan yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang memilih selainnya, maka Allah murka dengannya. Murka lawannya ridha. Ridha lawannya murka. Ketika Allah menyatakan wa raditu lakumul Islam adina, aku ridha pada kalian Islam sebagai agama, artinya selain daripada Islam Allah murkai. Itu maknanya ayat. Ya, pemahaman terbaliknya. Ya, pemahaman terbaliknya. Allah murka kepada selain daripada agama Islam. Naam, kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, bahwa Islam, dengan Islam tammatin ni'mah, sempurna kenikmatan itu terhadap kaum muslimin. Naam. Sehingga di sini bermakna bisa mengandung dua makna, Islam secara umum maupun lebih-lebih Islam secara khusus. Oleh karena itu ditafsirkan oleh para ulama di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dalam surah Yunus ayat 58. Katakan, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya yang demikian itu, bergembiralah kalian. Itu lebih baik dari seluruh apa yang kalian kumpulkan di dunia ini. Nah, ulama menafsirkan fadlullah adalah Islam. Katakan, dengan Islam. Wabirahmatihi adalah dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan keutamaan Allah, yakni dengan Islam yang bermakna umum tadi, seluruh Islam yang dibawa mulai dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan rahmat Allah, ini lebih khusus lagi, yaitu Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, maka bergembiralah kalian dan itu lebih baik dari seluruh dunia yang kalian kumpulkan, yakni dunia dan seisinya, ya, tidak lebih baik. Islam, Al-Quran lebih baik, jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Naam. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat ke-58. Kemudian sebagai faedah, naam, tentang suratul Maidah ayat yang ketiga tadi adalah merupakan surah yang paling terakhir turun di dalam Al-Qur'an. Dan ini sudah berulang-ulang sering saya jelaskan. Naam, bahwa suratul Maidah ini adalah surah yang paling terakhir di dalam Al-Qur'an. Setelah itu tidak ada lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang turun. Naam. Surah yang paling pertama adalah surah apa di dalam Al-Qur'an? Yang paling pertama. Hah? Al-Alaq. Iqra. Iqra bismi rabbik. Sah Nabi kita Muhammad diangkat sebagai nabi dengan Iqra. Ayat yang paling pertama turun di dalam Al-Qur'an. 3 bulan kemudian kurang lebih turun ayat Al-Mudathir yang mengesahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai rasul. Ya. Naam, kemudian yang paling terakhir dalam Al-Qur'an adalah suratul Maidah ayat ketiga ini. Sempurna Al-Qur'an, sempurna Islam, tidak ada lagi wahyu setelah itu. Allah sudah menutup sampai hari kiamat. Naam, jadi kalau ada yang meyakini ada lagi wahyu, ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, maka ini sebesar-besar pendusta. Naam, sebesar-besar pendusta. Tidak ada lagi wahyu setelah diutusnya Nabi Muhammad, setelah turunnya Al-Maidah ayat yang ketiga. Naam. Dan ayat ini turun mengakhiri, naam, menutup kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Zulhijjah. Naam, pada tahun 10 Hijriah. Afwan, pada tahun 10 Hijriah di bulan Zulhijjah, di hari Jumat. Ya, di Hajjatul Wada', pada ketika Rasulullah sedang berhaji, haji perpisahan, ayat ini turun di hari Jumat di bulan Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah. Naam. Kemudian beberapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Naam, Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Yang sebelumnya ditandai dengan turunnya ayat dalam surah apa? Hah? Dalam surah apa? Siapa ingat? Pelajaran hari Ahad. Al-Fath. Hah? Dalam surah Al-Fath. Inna a'tainakal kautsar. Apa? Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Ya, yang menandai bahwa turunnya surah An-Nasr ini, bahwa pertanda alamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat ajalnya. Maka perbanyaklah tasbih dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian setelah itu, naam, sebelum meninggalnya Rasulullah SAW turunlah ayat yang paling terakhir, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat ketiga ini. Naam. Dan ini subhanallah, sesuai dengan makna ayat tersebut bahwa Islam telah sempurna. Makna sempurna di sini memang Islam ini agama yang istimewa, yang tidak membutuhkan tambahan dan tidak perlu dikurang-kurangi. Tidak perlu ditambah, sudah sempurna. Kalau ditambah maka tidak sempurna namanya. Ya, melebihi kapasitas. Kalau dikurangi sama, tidak sempurna. Berarti Islam ini sudah tinggal dijalankan sesuai proporsinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Naam, ini makna ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan atas kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridho atas kalian Islam sebagai agama kalian. Wa hadha fihi al-i'tiraf minka bi anna al-fadla lillahi fi hidayatika lil-Islam bi irsyadika ilai wa tathbitika alai, hadha fadlun min Allah la bi hawlika wa la bi quwwatik wa innama huwa tawfiqun min Allah subhanahu wa ta'ala. فهو الذي هداك ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم ini menunjukkan i'tiraf minka, ada pengakuan darimu. Nعم dan harus semua kita mengakui bahwa keutamaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, hidayah Islam, memahami tentang Islam, maka itu keutamaan dari Allah azza wa jalla. Bersyukur engkau, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang telah memberi bimbingan atasmu, yang telah mengokohkan engkau di atas Islam tersebut, bukan dengan kekuatan dan daya darimu, daya dan kekuatan darimu, tetapi daya dan kekuatan semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh, nah, kalau dengan demikian ini tidak akan timbul rasa angkuh atau sombong karena merasa bahwa itu dari kemampuannya. Lah, tapi itu kemampuan, kekuatan dari Allah, bukan dari kita. Nah, wa innama huwa tawfiqun min Allah, akan tetapi itu hanyalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memberi hidayah kepadamu. Oleh karena itu Allah, oleh karena itu penduduk surga berkata tatkala mereka masuk ke dalam surga di hari kiamat kelak, mereka menyatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita semua surga kenikmatan ini. Nah, yaitu memeluk Islam, lalu Allah, lalu dengannya dia masuk ke dalam Islam. Semua itu hidayah dari Allah. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya, dan kita tidak akan mendapat tersebut laula an hadana Allah, kalau bukan Allah yang memberi hidayah tersebut. Kita tidak akan sampai, tidak akan dapat meraihnya. Nah, maka demikian makna dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Naam, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi hidayah kepada kita di atas Islam. Naam, wa manna alaina bihi, dan menganugerahkan kepada kita Islam tersebut. Naam, karena memang Islam minnatun minallah subhanahu wa ta'ala, adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fallahu la yajibu alaihi syai'un li ahad, wa innama huwa yatafaddalu ala ibadihi bil Islam wa bin ni'ami wa bil afiyati wa bil arzaq. Naam, maka Islam anugerah dari Allah taala. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa taala tidak wajib atasnya. Naam, tidak ada yang mewajibkan Allah sesuatu pun dari makhluk ini. Tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang mewajibkan Allah, tetapi Allah yang memaksa dan yang mewajibkan makhluknya. Naam, maka ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih lagi Islam, maka ini berarti anugerah pemberian dari Allah azza wa jal terhadap hambanya yang Allah kehendaki. Naam, maka kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, dengan penjagaan, pemeliharaan dari Allah, dengan berbagai rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan, sehingga kita bisa sampai kepada Islam, agama yang diridhoi oleh Allah jalla wa ala. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya belum mendengar azan. Belum azan. Khalas. Belum. Nah. Kemudian qauluhu, perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa akhrajna fi khairi ummatin. Kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah yang mengeluarkan kita sehingga menjadi umat yang sebaik-baik umat. Naam, akhdan min qawlihi ta'ala. Hal itu adalah mengambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah di hadapan manusia, pada seluruh manusia. Maka pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala kuntum, hadha khitabun lil muslimin, ini adalah mengajak bicara kepada kaum muslimin. Khairu ummatin, kalian wahai kaum muslimin, sebaik-baik umat, yakni khairul umam, yang paling baik dari seluruh umat yang ada. Wal ummatu, makna daripada umat, al muradu biha al jamaah, yang dimaksud dengannya adalah al jamaah. Naam. Berarti kalian adalah sebaik, yang paling baiknya dari seluruh umat, dari seluruh jamaah. Taib, sebagian ulama menafsirkan ayat ini kuntum khaira ummatin, ada beberapa penafsiran. Yang pertama di antara penafsirannya adalah yang dimaksud kalian adalah umatul Islam dari selain umat-umat yang lainnya. Maka umat Islam adalah sebaik-baik umat. Sebagian ulama mufassirin menafsirkan dengan penafsiran yang lebih khusus, kalian adalah sebaik-baik umat, yaitu dalam tubuh Islam yang dimaksud adalah ahlu sunnah wal jamaah, dari golongan-golongan Islam yang tersesat yang lainnya. Naam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ala 73 firqah. Terpecah umatku itu menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk dalam neraka, illa wahida, kecuali satu. Naam, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Al-jamaah. Kata Rasulullah SAW, al-jamaah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam riwayat lain, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, apa-apa yang aku berada di atasnya hari ini dan para sahabat-sahabatku. Itulah makna satu golongan yang masuk ke dalam surga dari 73, dari 72 yang lainnya yang masuk ke dalam neraka. Maka kalian sebaik-baik umat adalah yang dimaksud ahlus sunnati wal jamaah. Nah, dari tubuh Islam yang ada. Ya, ahlus sunnah wal jamaah ini golongan yang selamat. Disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, disebut juga dengan firqatun najiyah, golongan yang selamat, disebut juga dengan at-ta'if al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Demikian makna pernyataan Imam Al-Barbahri, wa akhrajana fi khairi ummatin. Kita bersyukur memuji Allah karena mengeluarkan kita menjadi sebaik-baik umat. Bisa bermakna umat adalah umatul Islam dari selain umat-umat yang lainnya, dan bisa bermakna umat khusus dalam tubuh Islam, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita cukupkan insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.